kepada umat yang berbakti ini kita kembali kepada Allah menunjukkan keterangan Al-Imam Muhammad Nasir Al-Albani Allah berkait dengan alamat tanda-tanda yang baik yang baik kita kembali bacakan beberapa hadis yang dikatakan oleh beliau berkata berkait dengan pembahasan ini tanda-tanda Husnul Khatimah. Yang para hadis yang telah kita bacakan adalah hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam oleh beliau dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu mengatakan isyahidi lillahi sallallahu alaihi bahwa orang yang mati syahid di sisi Allah Ta'ala memiliki 6 keutamaan. Yang pertama yufaru lahu fi awwali nufrah min jadihi, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh dosanya di awal aliran darahnya, yakni ini yang mati di medan perang minal jihad. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, Allah Ta'ala memperlihatkan tempat yang di syurga. Yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr. Dilindungi oleh Allah Ta'ala dari siksaan kubur. Yang keempat, wa yahmadu al-faza'al akbar. Dia akan aman dari al-faza'al akbar, yakni hari yaumul qiyamah. Dan juga diaman dari huru-hara di mahsyar kelak. Wa yuhalla hidyatul iman, dan dia diberi manisan iman. Dan yusawwaju minal huril ain, dinikahkan dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Wa yushfa' fi sab'ina insanan min aqaribihi, dan dia diberi syafaat untuk memberikannya syafaat itu kepada 70 dari kerabat-kerabatnya. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid di medan jihad. Nah, yang berperang di medan laga dalam menegakkan kalimat Allah, menegakkan Islam, itulah jihad yang benar. Kita guna kalimat Allah yang mulia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau ditanya, manakah jihad yang benar, bisa bilillah, maka beliau mengatakan adalah jihad yang diinginkan dengannya untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala sehingga dia menjadi tinggi. Nah, kalimat Allah Ta'ala yang paling tinggi, maka itulah tujuan daripada jihad fisabilillah. Nah, adapun mereka itulah yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut. Adapun yang berjihad karena fanatisme persekutuan atau kebangsaan atau fanatisme kepribadian individu, dan selainnya, maka yang demikian itu tidaklah termasuk jihad fi sabilillah. Nah, bahkan waliyadzubillah, mereka itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berjihad karena fanatisme kebangsaan atau kesukuan, bukan di dalam membela menegakkan agama Allah taala, bukan di dalam rangka menegakkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, sebagaimana hal ini maklum dan masyhur di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani fil din rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang juga telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yang termasuk daripada jihad fi sabilillah, yakni secara hukum dan secara hakikiyah, yaitu bukan orang yang mati di medan perang, tetapi dia secara hukum masuk sebagai tergolong sebagai mati syahid, mendapatkan pahala syuhada. Dan yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam, asyuhada sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah, bahwa yang termasuk mati syahid ada 7 golongan selain daripada yang terbunuh di medan perang, yang mati di jalan Allah taala di medan laga. 7 golongan tersebut, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-madhu syahidun, yaitu orang yang terkena penyakit taun. Ini yang benar. Kemarin saya menerjemahkan madhud yang didolimi atau yang ditikam, maka yang benar adalah al-madhud, yakni yang mati kena penyakit taun, penyakit menular, sebagaimana yang telah kita bacakan pada hadis-hadis yang lain. Ada pun yang terkait dengan ditikam atau yang misalnya akan datang hadisnya, insyaAllah ta'ala kita akan bacakan, mungkin juga termasuk mati syahid. Nah, atau dalam hukum pahala syahid. Maka yang pertama adalah al-madhu syahidun, kata Nabi SAW, orang yang mati karena terkena wabah penyakit menular, maka tergolong sebagai syahid. Yang kedua, wal-gharib syahidun, orang yang mati karena tenggelam, maka juga dianggap syahid, tergolong sebagai syahid. Dan yang ketiga, sahibu dhatil jambi syahidun, yaitu pemilik lambung. Yang dimaksud adalah orang yang terkena penyakit pada lambungnya, terluka atau bernanah, yang kemudian dia merasakan sakit dengannya sampai kemudian dia meninggal dunia, yang disertai dengan demam dan batuk. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita dalam mensyarah atau menjelaskan hadis yang mulia ini. Nah, sahibu dhatil jambi syahidun, yang dimaksud adalah orang yang terkena penyakit luka pada lambung. Ini seperti penyakit mah, ya, dan yang semisal, sehingga terjadi luka, kemudian menyebabkan demam dan batuk dan semisalnya, sehingga dia merasakan sakit, ya, pada bagian bawah paru-paru, ya. Maka tiga orang yang seperti ini meninggal dunia, maka dia tergolong sebagai syahid, kata Nabi SAW. Yang keempat, al-mabtun, yaitu orang yang terkena penyakit perut, racun atau sakit perut, ya, seperti ishal, ya, membuang air secara terus-menerus, ya, atau penyakit perut apa saja, maka dia tergolong syahid ketika dia meninggal dunia dengannya. Dan yang kelima, al-haritu syahidun, orang yang mati terbakar juga tergolong syahid. Dan yang keenam, alladhi yamutu tahtal hadam syahidun, yaitu orang yang mati di bawah reruntuhan bangunan atau yang semisalnya, maka juga dia tergolong syahid. Dan yang terakhir, wal-mar'atu jum'in atau bijim'in syahidatun, yaitu wanita yang mati karena melahirkan, ya, sehingga anaknya, ya, tertinggal di dalam perutnya, ataukah dia lahir namun dia dengan sebab itu meninggal dunia, maka juga tergolong syahidah, yaitu wanita yang mati syahid. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud juga adalah wanita yang masih bikran, yang masih gadis, yang belum pernah menikah, lalu dia meninggal dunia, maka tergolong syahid. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari 7 golongan syuhada selain daripada yang terbunuh di medan jihad atau di medan perang fi sabilillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan disahihkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang terdapat tambahan golongan dari yang tergolong sebagai syuhada selain dari al-qatlu fi sabilillah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah syahadatun, wal nufasa syahadatun, wal harif syahadatun, wal gharif syahadatun, wassillu syahadatun, wal batnu syahadatun. Yang terbunuh di medan di jalan Allah adalah syahid, kemudian an-nufasa wanita-wanita nifas dan juga syahid, yakni yang meninggal karena nifas, ya, dari wanita, maka dia tergolong sebagai syahid. Dan al-harik yang terbakar syahid, juga yang tenggelam, dan asil syahada juga orang yang terkena penyakit asil, yakni paru-paru atau TBC. Nah, maka juga tergolong sebagai syahid dan tanda-tanda dari husnul khotimah, orang yang mati dengan penyakit asil paru-paru atau TBC, maka ini sebagai alamat husnul khotimah. Wal batnu syahadah, juga orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Nah, kemudian hadis yang berikutnya barakallahu fikum, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Bukhari Muslim dan selainnya. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, man qutila duna malihi fa huwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh dalam membela hartanya, maka dia tergolong sebagai syahid. Dan yang mati karena membela hartanya yang hendak dirampok atau dirampas, ya, yang hendak diambil dengan tanpa hak sebagaimana datang dalam riwayat lain, man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutil fa huwa syahidun. Barang siapa yang hendak dirampas hartanya dengan tanpa hak, dengan cara yang tidak benar, lalu dia membela dirinya dengan berperang melawannya, lalu dia terbunuh, maka dia tergolong sebagai syahid. Nah, demikian Nabi SAW menyatakan alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis dan dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa fin nar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala jami'an dari sahabat Abi Hurairah, beliau mengatakan, tak pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang datang tidak merampas hartaku atau mengambil hartaku dengan cara yang tidak benar? Ala fala tu'tihi malaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, jangan kau memberikan hartamu kepadanya. Lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika dia memerangi, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, qatilhu, perangi pula dia. Qala araaita in qatalani. Lalu orang itu kembali bertanya, bagaimana jika dia membunuhku, ya Rasulullah? Yani ketika terjadi perkelahian atau peperangan antara keduanya, lalu pemilik harta yang terbunuh, qala fa anta syahidun, maka engkau tergolong sebagai syahid. Nah, qala araaita in qataltu, lalu bagaimana ya Rasulullah kalau sebaliknya aku yang membunuhnya, yakni orang yang mencuri atau yang merampok tadi yang terbunuh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala huwa fi an-nar, dia di dalam neraka. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, di antara tanda husnul khatimah adalah orang yang terbunuh karena membela harta dan membela jiwanya. Nah, demikian para talabikum. Kemudian hadis yang selanjutnya. Nah, saya bacakan tambahkan satu hadis lagi yang masih dalam makna membela harta. Nah, mendapat faedah dalam riwayat ketiga ini dari Bukhari, sahabat Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwa pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang itu hendak mengambil hartanya. Lalu qala dzakara dzikruhu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatkanlah dia kepada Allah taala. Qala fa illam yudzakkir. Kalau dia tidak mau mendengarkan peringatan itu. Qala fasta'in alaihi min haulika minal muslimin. Maka berupayalah minta tolong yang ada di sekitarmu dari kaum muslimin. Nah, ini diantara upaya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang yang hendak dizalimi dengan dirampas hartanya. Kalau ada, ingatkanlah dia bertakwa kepada Allah. Jika dia tidak mengindahkannya, maka mintalah tolong kepada kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Wala fa illa biyakun hauli ahadu minal muslimin, jika di sekitarku tidak ada seorang pun dari kaum muslimin, ya Rasulullah. Wala fasta'in alaihi sultan, ya, maka laporkanlah kepada penguasa pemerintah untuk di tangan. Jika pemerintah tidak mengindahkannya, wala qatil ibna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah, maka perangi dia dalam membela hartamu sampai sekalipun kau mati sebagai syahid di yaumul akhirah. Nah, maka demikian barakallahu fikum, di antara upaya yang sebaiknya ditempuh oleh seorang muslim ketika dia hendak dizalimi dan dirampas hartanya atau diambil hartanya. Nah, kemudian barakallahu fikum juga merupakan tanda husnul khatimah, selain dari membela harta, juga membela agama dan jiwa kita. Membela agama kita dan jiwa kita. Lalu kita tertulis dalam rangka pembelaan tersebut, maka kita tergolong sebagai syahid berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan yang lainnya dari Sahih bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dan maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela darahnya, bahwa syahid. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian hadis yang kedua yang terkait dengan pembelaan terhadap agama, jiwa dan keluarga kita tergolong sebagai syahid. Nah, yaitu hadis yang lebih umum sifatnya, yaitu segala bentuk kedzaliman. Kita membela diri karena kita didzalimi dalam segala hal yang kemudian kita berupaya menghindar darinya dan kemudian kita terbunuh, maka termasuk syahid berdasarkan hadis atau sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, man kutila duna mazlamatihi bahwa syahidun. Nah, ini lebih umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terbunuh dalam membela dirinya dari kezaliman, ya, maka dia adalah syahid, dia tergolong sebagai syahid. Nah, barakallahu fikum, maka termasuk orang yang terbunuh dalam pembelaan dirinya, ya, karena didzalimi dalam segala hal, maka dia termasuk syahid. Seperti di ikam misalnya, ya, dengan tanpa hak dibunuh, ya, secara curang, maka itu semua masuk dalam makna syahid. Barakallahu fikum. Nah, demikian diterangkan oleh sebagian para ulama kita, sehingga sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang mereka semua terbunuh dengan, ya, alat yang membunuhnya ditikam, ya, maka mereka semua sebagai syahid, sebagaimana dalam hadis yang khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar atau bersama Umar dan Uthman. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, diamlah wahai Uhud, di atasmu ada aku Rasulullah dan ada dua syahid. Nah, yaitu Umar dan Uthman bin Affan. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi Abu Bakar dan Uthman sebagai syahid, dan keduanya terbunuh dengan tusukan pedang. Nah, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu Abu Lu'lu, yang di mana Rasulullah beliau sedang sholat subuh, ya, mengimami sholat, lalu ditikam oleh Abu Lu'lu tersebut sehingga beliau syahid. Nah, demikian pula Uthman bin Affan dibunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya, dan kemudian dibunuh oleh Jabalah Nam Al-Misri. Allahu yastahiku alaih. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Nah, walhasil barakallahu fikum, orang yang mati dalam keadaan terzalimi secara umum, dia tergolong sebagai syahid. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang juga sebagai tanda husnul khatimah, yaitu orang yang mati dalam keadaan murabitan fisabilillah, yaitu sedang tugas menjaga daerah perbatasan di medan perang. Nah, orang yang tugas menjaga daerah perbatasan, ya, walaupun tidak dalam peperangan, ya, seperti dalam suasana aman, ya, pemerintah dalam suatu negara memimpin, memerintahkan, ya, suatu pasukan menjaga di daerah perbatasan, Islam, daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah kufar. Jangan sampai mereka masuk ke wilayah kaum muslimin dan membuat kekacauan. Ya, jika mereka mati dalam tugasnya tersebut, walaupun dalam keadaan aman, maka dia pun tergolong sebagai syahid dan apa tanda bahwa dia mati dalam keadaan khatimah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, keutamaan daripada orang yang bertugas murabitan fisabilillah, menjaga daerah perbatasan, kata beliau, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fitnah. Dan kata Nabi SAW, ribatu, ya, satu hari, satu malam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Nah, jadi bertugas ibadah satu hari satu malam itu pahalanya lebih baik daripada puasa sebulan penuh bersama dengan qiyamul lailnya. Ya, dan jika orang yang beribadah ini mati, maka jaru amaluhu alladhi kana ya'malu, akan mengalir amalannya yang menjadi amalan jariah. Seluruh amalan kebaikan yang diamalkan di dunia mengalir di alam kuburnya. Ya. Dia dapatkan menjadi manfaat di alam kuburnya dan terlebih-lebih di yaumul kiamat. Wa ujri alaihi rizquhu, dan rezeki terus dilimpahkan, melimpah kepadanya rezeki Allah Taala di alam kuburnya, dan juga dia aman dari fitnah kubur, yakni dari azab al-qabr. Ini keutamaan orang yang ribat fisabilillah. Barakallahu fikum. Ada pahala ribat yang mudah dilakukan oleh kaum muslimun sebagai faedah yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu intidaru shalah ba'da shalah madzalikumur ribat. Ya, ada pahala ribat yang bisa diraih oleh seorang muslim walaupun dia tidak bertugas di daerah perbatasan, yaitu kata Nabi SAW, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Dan maka beliau menyebutkan yang pertama, isbagul wudu alal makarim, menyempurnakan wudu. Nah, menyempurnakan al-wudu di tempat-tempat yang kurang menyenangkan, di tempat dan waktu yang kurang menyenangkan, jadi musim dingin, pada saat kurang enak badan, ya, dan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, lalu kita menyempurnakan al-wudu, maka mendapatkan keutamaan apa? Gugurnya dosa-dosa dan diangkat derajat. Yang kedua, kathratul khutuw ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, ya, banyak langkah-langkah menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah, yang menegakkan as-salawatul khams, maka juga keutamaannya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dan yang ketiga, intidaru shalah ba'da shalah fadzalikum ribat, menunggu satu salat ke salat berikutnya, ya, dan itu pahalanya kata beliau sama dengan pahala ribat. Menunggu satu salat ke salat berikutnya dari maghrib ke isya seperti sekarang, ya, atau dari isya ke subuh, atau dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya, ya, maka pahalanya sama dengan ribat. Apa ribat tadi? Ribat kata Nabi SAW, satu hari satu malam lakukan ribat lebih baik dari puasa sebulan dan qiyamul lailnya sebulan. Jika orang yang ribat mati, pahalanya akan mengalir amalan jariahnya terus menerus di alam kuburnya dan dilimpahkan rezeki Allah kepadanya, dan dia teramankan dari fitnah kubur. Nah, maka orang yang menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya, dia mendapatkan pahala ribat. Ya, kalau seandainya dia meninggal dunia dalam sedang mengamalkan amalan tersebut, berarti dia mendapatkan pahala dan keutamaan ribat. Nah, demikian barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam, ya, adalah agama yang sempurna dan suhul. Ya, agama yang mudah, al-yusr, yang amalannya sederhana, tapi bisa kita mendapatkan pahala yang besar. Tergantung kepada ilmu dan pengetahuan kita, barakallahu fikum, dan niat yang benar. Ya, sama dengan juga sholat subuh. Bagi yang tidak mampu berhaji, dia bisa mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Yaitu orang yang sholat subuh, berjamaah, setelah selesai dia duduk berzikir, atau bermajelis ta'lim, ya, atau enggak tilawatul Quran dan sebagainya dari jenis-jenis ibadah sampai terbitnya matahari. Ya, sampai matahari terbit, kelihatan bulatannya, lalu dia sholat dua rakaat, maka keutamanya ke haji wal umroh. Tamatan. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Nah, sehingga barakallahu fikum, Islam adalah agama yang samhah, agama yang dermawan, agama yang mudah, dan yang seseorang dapat meraih pahala yang besar dengan amalan yang sederhana, yang ringan. Barakallahu fikum. Nah, baik, demikian kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir dari apa yang diwakilkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Kamul Janais, yang termasuk tanda husnul khatimah adalah orang yang mati di atas amalan soleh apapun bentuknya. Ya, meninggal di atas sedang melakukan amalan soleh. Ya, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah kutiba lahu biha dakhala al-jannah, wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah kutiba lahu biha dakhala al-jannah, wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah kutiba lahu biha dakhala al-jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah, lalu dia mati dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang berpuasa satu hari, dia mengharapkan dengannya wajah Allah, yang ikhlas karena Allah, lalu dia meninggal dengannya, maka dia dijamin masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah dalam rangka mencari, mengharapkan wajah Allah, harapkan pahala semata dari Allah, lalu dia meninggal dunia dengannya, dakhala al-jannah, dia dijamin masuk surga. Ini semua menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan saleh, lalu dia meninggal di atas amalan tersebut, maka itu pertanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun barakallahu fikum, ya, menjazmkan, yakni memastikannya, ya, itu bukan hak kita, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu mengatakan yurja dzalik, kita harapkan yang demikian itu, dan kita berharap kepada Allah dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah pertanda husnul khatimah. Maka kita berharap semoga demikian adanya. Adapun menjazmkan, ya, memastikannya, maka itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sama sekali kita memastikannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, para ulama menyalahkan, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa fulan bin fulan syahid. Ya, maksudnya dipastikan, ditunjuk individu per individu. Seperti di zaman sekarang, ya, Abdullah Azam syahid misalnya, atau Hasan Al-Banna syahid, contoh, ya. Maka itu tidak boleh, ya, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu namanya menjustifikasi, ya. Itu namanya memastikan bahwa dia berada di surga karena dengan menentukan dia syahid. Tapi kita mengharapkan yurjadal, diharapkan dia syahid, ya, diharapkan dia syahid. Bukan kita memutlakkan bahwa bulan syahid, Ini keliru barakallahu fikum. Dan ini dibantah oleh para ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, dari seluruh para ulama. Nah, dan saya ketahui sepakat para ulama Ahlussunnah tidak boleh menyatakan, memastikan ya bahwa fulan itu syahid, tapi kita mengatakan yurja ala dzalik. Ya, diharapkan dia di atas demikian, di atas syahid. Semoga mendapatkan ya pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu doa. Karena itu para kalau di antara hal yang perlu kita luruskan di lisan kita terkait dengan hukum syariah, tidak boleh kita mengatakan kepada fulan almarhum. Ya. Keterangan para ulama kita. Mengapa? Dalam bahasa Arab ya almarhum itu isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, maksudnya yang dirahmati, dipastikan. Ya, mengandung mana kepastian. Tapi kita mengatakan rahimahullah. Kalimatnya sama, hurufnya sama. Almarhum roha min. Ya. Kalau rahimahullah sama roha dan min. Tapi dia bentuk fi'il, kata kerja yang mengandung mana doa. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau kita mengatakan almarhum, para ulama mengatakan yang ahli bahasa Arab, bukan saya yang mengatakan, tapi yang ahli dalam bahasa Arab, mereka mengatakan almarhum adalah menjustifikasi bahwa dia pasti dirahmati. Ya, ini tidak benar. Maka dalam syariah diatur lisan kita, hendaklah kita berkata sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, ya Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menentukan siapa orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan siapa penduduk surga, sudah ditentukan. Ya. Apa-apa yang belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mendahului Allah. Contoh misalnya 10 sahabat al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, disebut nama-namanya Abu Bakar As-Siddiq, seterusnya dari 10 sahabat, maka itu kita berhak menjustifikasi bahwa mereka adalah dijamin masuk surga dan pasti masuk surga. Kenapa? Karena melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak, walaupun misalnya sahabat kita mengatakan Ibnu Umar ya atau Ibnu Abbas, tidak ada dalil yang khususkan menyebut namanya, maka tidak boleh kita mengatakan pasti masuk surga. Dan kita mengatakan seluruh sahabat kita harapkan mereka itu insyaallah sebagai calon-calon penduduk surga, seluruh sahabat. Ya, karena Rasulullah menyatakan secara umum bahwa sahabat itu orang yang utama, orang manusia yang terbaik, sahabat. Ya, yang tergolong sebagai sahabat Rasulullah. Namun kita memastikan yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya, ada pun yang tidak, maka tidak boleh kita memastikan kalimat-kalimat yang mengandung makna pemastian. Ya, makanya barakallahu fikum, Islam sempurna yang mengatur segala ya tata cara tuntunan di dalam kita berucap, dalam beramal, dalam terlebih-lebih dalam berdiam. Nah, Allah taala a'lam bis-shawab. Karena waktu sholat isya dari perangkat saya dimaafkan. Assalamualaikum. Kita jumpa dengan para majelis. Anakullah Fatih. Dan berdaya dari harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.